Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، ما سيح كتاب هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتنقى وطمعا beberapa kalimat-kalimat zikir yang disebutkan diantaranya adalah kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah tamla'ani wa tamla' baina sama'i wa ard sampai pada kalimat wassalatu nur, dan salat itu adalah cahaya. As-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya. Salat sebagai cahaya, sedekah sebagai bukti, dan sabar sebagai cahaya. Dia dengan nur sering diterjemahkan dengan sama cahaya, tapi sesungguhnya dia berbeda. Seperti disebutkan Allah jadikan syamsa diyaan wal qamaru nura. Kami jadikan matahari sebagai diya dan kami jadikan bulan sebagai nur. Berarti beda, cahaya yang seperti matahari dikatakan diya, sedangkan cahaya yang seperti bulan dikatakan nur. Wa fi ba'di nusakh sahih Muslim, di beberapa naskah tulisan-tulisan sahih Muslim, kalau sekarang kan cetakan, dalam cetakan yang sekian. Kalau dulu karena bukan dicetak, bukan di fotokopi, tetapi disalin. Salin itu bahasa Arabnya nasakha, nusakh. Maka yang ini nusakh, nusakh, nusakh. Kadang-kadang yang namanya dicatat, dicatat ulang, dicatat ulang. Kadang-kadang ada berbeda satu huruf atau dua kalimat. Cara mana? Sama. Jadi itu hanya kesalahan penulis. Sehingga disebutkan di sini, wa fi ba'di nusakh, maksudnya di beberapa manuskrip-manuskrip, salinan-salinan sahih Muslim, disebutkan wasiyamu dia. Allahu ta'ala a'lam. Fahadihil anwa' as-salasa, jenis-jenis yang tiga ini, salat, sedekah dengan sabr. Dan dalam satu naskah disebutkan siam, puasa. Qala anwar kulluha, semuanya adalah cahaya. Lakin minha ma yaqtasu bi naw'in min anwa'in nur. Ada yang satu jenis dari jenis-jenis cahaya, ada yang cahaya secara mutlak. Karena cahaya bermacam-macam. Nur bermakna cahaya. Burhan itu bukti sesungguhnya. Tetapi kadang bermakna cahaya, karena cahaya itu menunjukkan ada di sana. Wasabr juga cahaya. Hadil anwa minal amal, tiga jenis amalan ini anwarun kulluha. Anwar kulluha, semuanya cahaya. Lakin minha ma yahtas, tetapi di antaranya ada yang khusus dan di antaranya ada yang mutlak. Fasalatu nurun mutlak. Salat adalah cahaya secara mutlak. Wa yurwa bi isnadaini, dan diriwayatkan dengan dua sanad padanya. Wa fihi ma nadhar, tetapi masih ada kritikan padanya. Dari Anas, dari Nabi SAW, qala as-salatu nurul mu'min, bahwa salat itu adalah cahayanya seorang mukmin. Fahiya lil mu'minin fid dunya nur, maka salat bagi orang mukmin di dunia sebagai cahaya yang menyala di hati-hati mereka. Siapa yang memiliki salat, maka memiliki cahaya di hatinya. Wa basairihim, dan juga di dalam basirahnya. Basirah itu pandangan hati. Tushriq biha qulubuhum, yang dengan itu hati mereka bersinar. Wa tastaniru basairuhum, dan juga bersinar, bercahaya pandangan hati mereka. Walihada kanat qurrata ainil muttaqin, oleh karena itu salat menjadi penenteram jiwa. Karena dengan salat hatinya bercahaya. Kalau bercahaya jadi tenteram. Rasulullah SAW menyatakan wuj'ilat qurrata aini fi shalah. Dijadikan oleh Allah permata hatiku adalah salat. Setelah berkata tentang dunia. Hubbiba ilayya min dunyakum itsna. Dijadikan aku cinta pada dunia kalian itu pada dua perkara. Minyak wangi dan istri, para wanita. Tetapi dijadikan ketenteraan jiwaku pada salat. Beda, suka dengan ketenteraan jiwa. Wa ju'ilat qurrata aini fi shalah. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat qurrata aini fi shalah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Wa fi riwayah, dalam riwayat, al-ja'i' yushbi', wa dham'anu yurwa, wa ana la ashba' min hubbi shalah. Wa bil musnad an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi dalam hadis ini, yang namanya lapar bisa dibikin kenyang. Yang namanya haus bisa dibikin hilang hausnya. Apa bahasa Indonesia ini? Kalau hilang haus, kenyang, air. Tidak ada ya? Hah? Artinya kalau makan sampai penuh, kenyang. Kalau minum sampai penuh, kembung. Tidak pas. Artinya dia puas. Minum sampai puas, iya gitu. Makan bisa dikenyangkan, minum bisa dipuaskan sampai hilang dahaga. Baik. Tetapi aku la asba' min hubbi shalah, tetapi aku enggak pernah kenyang dengan kesukaanku pada salat. Enggak pernah puas terus. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, hadis tadi memiliki masalah riwayat, jadi dikatakan la yashah, bahkan sanadnya dikatakan ada seorang yang namanya Zaid ibn Jid'an wa huwa dhaif. Qala Jibril li Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qad hubbiba ilayka as-salah fakhudh minha ma syi'ta. Jibril berkata pada Nabi, sesungguhnya Allah telah menjadikan engkau suka pada salat, maka ambillah sesukamu. Dikeluarkan juga oleh Abu Dawud dari hadis rajulin min Khuza'ah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Bilal aqim as-salah wa arihna biha. Ini yang sahih. Yang pertama tadi dhaif, yang kedua juga yang dari Jibril juga dhaif. Yang ya Bilal arihna biha, istirahatkan kami dengan salat, itu betul. Ketika waktunya adzan, menyuruh Bilal adzan sesungguhnya, tapi dengan bahasa ya Bilal arihna. Maksudnya arihna membikinkan rohah. Rohah itu santai, tenteram. Nah, bikin kami istirahat. Qala Malik bin Dinar, قرأت في التوراة يا ابن آدم لا تعجل أن تقوم بين يدي في صلاتك باكيا فأنا الذي اقتربت بقلبك وبالغيب رأيت نوري يعني ما يفتح للمصلي في الصلاة من الرقة والبكاء. Kata Malik bin Dinar, aku pernah membaca dalam Taurat. Berarti kisah-kisah dari Bani Israel. Riwayat Abu Nu'aim dalam Hilyah. Dan biasa para ulama seperti itu, dibawakan hadis yang sahih sebagai patokan, sedangkan hadis-hadis yang di bawahnya sebagai penjelas saja. Tetap kaidah pada hadis yang sahih. Atau pada akwal, seperti yang dikatakan oleh Malik bin Dinar dari Israeliyah. Aku membaca dalam Taurat, wahai anak Adam, jangan lemah untuk berdiri di hadapanku dalam salatmu dengan menangis. Jangan lemah untuk berdiri dengan menangis. Fa'ana alladhi iqtarabtu biqalbika wa bilghaibi ra'aitu nuri. Akulah yang mendekatkan hatimu. Dan juga dalam kegaibanku aku melihat cahayaku. Yani apa yang dibuka oleh orang yang salat tadi dalam salatnya, kemudian tiba-tiba dia luluh hatinya dan menangis, itu Allah SWT melihat cahaya yang Allah jadikan di hati orang tersebut. Maka dikatakan as-salatu nurun. Wa kharaja Tabrani, dan juga Tabrani dari hadis Ubadah ibn Samit secara marfu', idza hafadha al-'abdu ala salatihi faaqama wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha qalat lahu hafizakallahu kama hafiztani wa su'ida biha ila as-sama'. Diriwayatkan oleh Tabrani dari Ubadah bin Samit secara marfu', seorang hamba kalau menjaga salatnya dalam keadaan dia betul-betul menunaikan wudunya sempurna, rukuknya sempurna, dan sujudnya sempurna, dan membaca dengan sempurna, maka malaikat akan berkata kepadanya, hafizakallah, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga salat. Wa su'ida biha ila sama, kemudian dibawa oleh malaikat tadi ke langit amalannya tadi. Walaha nur, dalam keadaan bercahaya. Hatta tantahiya ilallah, sampai kepada Allah Ta'ala. Fatashfa' li sahibiha, maka salat tadi akan bisa memberikan syafaat kepada pemiliknya. Wahiya nurun lil mu'min fi quburihim, salat juga merupakan cahaya bagi orang mukmin di kubur-kubur mereka. Walasiyam salatul lail, lebih-lebih salat malam. Sebagaimana dikatakan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sallu rak'ataini fi dhulmil lail li dhulmatil kubur. Salatlah dua rakaat di kegelapan malam untuk di kegelapan kubur. Artinya salatlah qiyamul lail agar engkau memiliki cahaya nanti di kuburmu. Dan ini barakallahu fikum aqwal para ulama. Bukan berarti kuburan supaya bercahaya di atasnya dibacakan surat Al-Baqarah atau dibacakan Al-Qur'an atau dipanggil orang-orang untuk baca Qur'an dengan dibayar semuanya agar mereka baca di atas kubur, di bawahnya jadi terang. Ini kebodohan. Mengapa? Karena alam kubur dengan alam dunia berbeda. Alam barzah dengan alam nyata. Alam dunia terpisah dari alam kubur, sehingga alam kubur disebut dengan alam barzah. Barzah itu artinya pemisah. Bainahuma barzakhun la yabghiya. Di antara keduanya ada barzah yang tidak saling melampaui. Berarti barzah itu kejar. Wa mimma ra'ihim barzakhun ila yaumiddin. Di belakang mereka ada penutup ila yaumiddin. Artinya alamnya sudah beda. Kamu baca Quran bagaimanapun, orang-orang yang soleh sesoleh apapun, tetap yang di bawah tidak berpengaruh, karena itu alam barzah. Sedangkan alam barzah ini berpengaruhnya dengan amal saleh. yang akan menjadikan cahaya adalah salat lail diantaranya, di samping juga salat-salat wajib lebih-lebih lagi. Karena salat wajib lebih tinggi dari salat sunnah. Wa kanat rabi'atu qad fatarat an wirdiha bil lail muddatan. Pernah suatu hari Rabi'ah fatarat, agak jenuh dengan wiridnya di malam hari, satu saat, satu muddat. Fa'ataha atin fi manamiha. Tiba-tiba dalam tidurnya dia seperti didatangi seseorang, kemudian dibacakan oleh orang itu, salatuka nurun wal ibadu ruquju wa naumika diddun lus salati anidu. Dalam mimpinya dia mendengar seseorang berkata, salatmu itu cahaya ketika orang-orang sedang tidur, sedangkan tidurmu adalah sebaliknya. Bagi salat merupakan anidu. Demikian para ulama, ketika dia dalam keadaan futur, artinya bukan tidak salat, salat, kemudian istirahat, merasa jenuh, merasa capek begitu, tertidur, mimpinya seperti itu, bangun kembali, semangat kembali. Wahiyya fil akhirah nurun lil mu'min fi dhulumatil qiyamah. Dan juga di akhirat salat menjadi cahaya juga bagi orang-orang mukmin di dalam kegelapan hari kiamat. Pada cahaya pada hati, cahaya di kuburnya, dan cahaya di akhirat nanti. Wa 'alas sirat, dan juga di atas sirat. Fa innal anwara tuqsim laha ala hasba a'mal, tuqsam lahum afwan. Fa innal anwara tuqsam lahum ala hasbi a'malihim. Cahaya itu akan dibagi nanti yaumul qiyamah sesuai dengan amalan mereka. Baik, ini sudah sahih, mafhum, masyhur, bahkan dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Ta'ala. Sampai orang-orang munafik berkata, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami, kami ingin dapat cahaya kalian. Maksudnya orang munafik tidak punya cahaya, sedangkan orang beriman punya cahaya. Unzuruna artinya intadiru, intadiruna, tunggu kami, kami ingin jalan bersamamu, mendapat cahaya dari kamu. Ini barakallahu fikum, diusir orang-orang mu'min, bahkan disuruh Rasul akan cari cahayamu sendiri, dan mereka tidak akan mendapatkan cahaya karena tidak memiliki amal saleh. Tetapi mu'min akan memiliki amal cahaya sesuai dengan amal salehnya. Ada yang sangat terang benderang, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, sampai ada yang hanya sedikit di jempol kakinya saja. Dan ada yang hilang, muncul, hilang, muncul cahayanya. Maka kalau dia dalam keadaan mati, berhenti, tidak tahu dia mau kemana. Begitu ada cahaya, jalan sedikit, mati lagi, jalan sedikit, begitu. Dan itu keadaan mereka yaumul qiyamah. Tapi bagaimana hubungannya dengan sholat? Ayat itu dan hadis-hadis yang mensyarahnya atau hadis-hadis yang menjelaskannya, semuanya tidak berbicara tentang secara khusus tentang sholat. Kita jawab, amalan apa yang paling besar? Sholat. Maka jelas yang paling besar cahayanya. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan di sini bahwa salat itu menjadi cahaya nanti yaumul qiyamah. Diriwayatkan dalam hadis Ibn Abbas, Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalla salawat al-khamsa fi jama'atin jaza." Lewat. Fa'inal anwa tuqsam lahum ala hasbi amali. Dalam musnad dari Sahih Ibn Hibban, dari Abdullah Ibn Amr, dari Nabi SAW, annahu zakara salat, disebutkan tentang salat. Faqala man hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Siapa yang menjaga salatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan burhan, dan akan mendapatkan keselamatan. Dapatkan bukti dan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala najah wala burhan. Sedangkan yang tidak menjaga salat, dia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki keselamatan, dan tidak memiliki bukti. Wa kharraj at-Tabarani bi isnadin fihi nadhar. Disebutkan pula di dalam Tabrani dengan sanad yang ada kritikan padanya, dan sanad yang tidak sahih, ada sesuatu kelemahan padanya. Dari hadis Ibn Abbas, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man shalla as-salawatul khams fi jama'atin jaza 'ala as-sirat kal-barqi. Siapa yang salat dengan salat lima waktu di dalam jamaah, maka dia melewati sirat seperti kilat. Al-lami' yang berkilau fi awwali zumratin minas sabiqin, di rombongan pertama dari kalangan sabiqin. Wa ja'a yawmal qiyamah, dan nanti datang pada hari kiamat. Wa wajhuhu kal qamari, wajahnya seperti qamar lailatul badri. Ini adalah hadis yang sahih yang seperti ini. Kenapa yang dibawakan yang ini? Dikatakan nanti yawmal qiyamah, di antara yang akan masuk jannah adalah 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa ada, yang mereka melewati sirat seperti kilat. Wujuhuhum kal qamari lailatul badri, dan huwa sahih, dan dinukil dalam kitab Fathul Majid. Taib, amma sadaqah, salat, kita saya sudah sebutkan cahaya di hati, cahaya di kuburnya, dan cahaya yawmul qiyamah. Wa sadaqah, burhan. Apa itu burhan? Kadang maknanya bukti-bukti. Seperti Allah katakan, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan kepada kami bukti-bukti kalian, kalau kalian memang jujur. Tetapi di sini maknanya syu'ah, pelita. Alladhi yali wajh asy-syams, yang biasanya di hadapan matahari. Kalau kamu lihat matahari masuk ke satu ruangan, ada cahayanya, maka dikatakan itu syu'a namanya. Dan itu dikatakan dengan burhan. Dan subhanallah, dulu ketika mereka belum menemukan lampu seperti ini, mereka bikin rumah itu dengan permainan itu. Matahari dimanfaatkan dengan cahaya, dipantulkan ke sana, dipantulkan ke sini, sehingga di atas, di dalam rumah itu terang benderang, dalam keadaan atapnya ada, tetapi main pantul-pantulan cahaya. Fahadha huwa al-burhan, itu yang dikatakan burhan. Wa minhu hadis Abi Musa, dan diantaranya ada hadis Abi Musa, anna ruhal mu'min takhruj min jasadihi laha burhan. Disebutkan dalam hadis, seorang mukmin ruhnya keluar dari jasadnya dan dalam keadaan laha burhan, kaburhani syams, dia memiliki burhan seperti burhannya matahari, memiliki cahaya seperti kilauan matahari. Wa minhu summiyatil hujjah al-qati'ah burhan, oleh karena itu bukti yang kokoh dinamakan burhan, karena kekokohannya seperti ketika kita menyatakan sekarang siang. Lo apa buktinya? Ya, apa perlu bukti? Itu terang sekali. Enggak perlu saya nengok, di sini sudah terang kayak gini, sudah tahu. Berbeda, lampu enggak akan bisa menerangi seperti ini. Sehingga dikatakan kalau sudah ada cahaya matahari, itu sudah bukti kalau itu adalah siang. Oleh karena itu akhirnya bergeser kalimat burhan menjadi bukti. Hatu burhanakum, berikan bukti-bukti kalian. Karena memang bukti adalah menjelaskan sehingga gamblang jelas seperti matahari dengan burhan, dengan cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Liwuduhi dalalatiha ala madallat alaih. Bukti-bukti dikatakan burhan karena sangat jelasnya pendalilan atau yang ditunjukkan oleh bukti tersebut, sehingga dikatakan burhan. Fakadhalika sadaqatu burhan, demikian pula sadaqah merupakan syu'a, cahaya dan bukti. Ala sahatil iman, bukti kebenaran iman. Wa tibin nafas biha, alamah ala wujudi halawatil iman wa ta'an. Dan juga tibin nafas ridho, tentram dengan sadaqah, itu tanda kalau dia mendapatkan manisnya iman dan merasakan manisnya iman, sehingga dia sadaqah dengan tibinah, dengan tibinah. Bedakan saja orang mukmin seorang munafik ketika disuruh sadaqah. Mukmin yutibin nafsi minhu, dengan keridhaan dan sukarela dalam keadaan terlihat, sehingga dikatakan ini bukti kalau dia mukmin. Sedangkan orang munafik ketika disuruh sadaqah, dia akan berkata dengan 1000 macam alasan, atau 1001 mereka bilang, anu ininya begini, anunya begitu, sampai ketika terpaksa harus keluar nih, capek cari-cari begini begitu segala macam. Ini barakallahu fikum dalalah, ada bukti kalau dia imma kurang imannya atau memang tidak beriman, hanya pura-pura saja masuk Islam. Sehingga munafikin di masa-masa Rasulullah SAW terlihat dari dua sisi. Yang pertama bakhil, yang kedua karahiyatul maut. Setiap diajak berjihad, mereka pasti memiliki sekian alasan untuk menghindar. Kalau disuruh sedekah juga demikian. Maka disebutkan dalam Al-Quran juga tentang dua itu tadi. Kalau diajak perang, mereka menyatakan inna buyutana aurah, rumah kami perlu dijaga, anak-anak kami, begini-begini. Atau mereka akan berkata dengan kalimat latan filu bilhar, jangan berangkat di tempat di waktu panas seperti ini. Ini panas sekali, nanti tunggu agak redup. Kata Allah, wannahu asyaddu harra. Allah, jahannam asyaddu harra. Sedangkan neraka lebih panas lagi. Allah katakan, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berbicara dengan mulutnya apa yang tidak di hati mereka. Enggak ada di hati mereka. Itu bohong semua. Baik. Kalau diajak sedekah, minhum may yabkhal, kata Allah. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsihi. Dia akan jadi bakhil, dan siapa yang bakhil sebenarnya dia bakhil pada dirinya sendiri. Tidak mau memberikan pahala untuk dirinya sendiri di hari kiamat, berarti dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Berarti sedekah itu burhan, bukti kalau dia memang mukmin. Kama fi hadis Abdullah ibn Muawiyah al-Wadhiri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman." Tiga perkara. Siapa yang ada tiga perkara ini padanya, berarti dia sudah merasakan manisnya iman. Man 'abadallah wahdahu. Yang pertama, beribadah pada Allah sendirinya, bersekutu baginya. Wa annahu la ilaha illallah. Dan memang Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Yang kedua, adda zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu. Yang kedua, menunaikan zakatnya dari hartanya dengan sukarela. Tayyibatan biha nafsuh, artinya dengan hati yang rela. Rafidatan alaihi fi kulli am. Dia berikan pada pemakan pada orang fuqara setiap tahunnya. Demikian disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Baru dua ya. Sebutkan tiga. Disebutkan salah satunya adalah zakat. Dan itu tanda kalau dia sudah merasakan manisnya iman. Wa qad dzakarna qariban hadits Abi Darda. Dan sudah kita sebutkan beberapa saat yang lalu, qariban itu dekat, barusan disebut. Abi Darda, fima adda zakata malihi tibatan biha nafsu, yang menunaikan zakatnya dengan keridhaan, dengan jiwa yang rela. Wa kana yaqul, dan beliau berkata, la yaf'alu dzalika illa mu'min. Tidak ada yang melakukannya kecuali mukmin. Wa sababu hadza, sebabnya adalah annal mala tuhibbuhu nafsu, bahwa harta itu disukai oleh jiwa. Wa tabkhalu bihi, dan biasanya jiwa akan bakhil. Itu secara otomatis orang suka pada dunia dan berat, karena dia suka, berat untuk mengeluarkannya. Faida samahat bi ikhrajihi lillah. Kalau tiba-tiba dia menyalahi keumuman fitrah manusia untuk mengeluarkan hartanya fi sabilillah, dalla ala sihhati imani, berarti dia memiliki keyakinan, bukti bahwa imannya lurus. meyakini akan adanya nanti yaumul qiyamah pahala yang besar, akan ada yaumul jaza, akan ada di akhirat nanti pahala ila akhir. Kalau tidak, dia umumnya akan lebih cinta pada hartanya. Masyaallah. Wa hadza mana'atil Arab az-zakah ba'da Nabi sallallahu alaihi. Oleh karena itu, beberapa suku-suku Arab menolak zakat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang pertama terjadi dari penyimpangan dan penyelewengan agama adalah menolak zakat. Subhanallah. Itu yang pertama terjadi. Mereka mengaku muslimin semuanya di awal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka mulai yang pertama kali emblot adalah mani'iz zakah, para penolak-penolak zakat. Qala wa qatalahum wa qatalahum as-siddiq, dan mereka diperangi oleh as-siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Was-salatu aidan burhanun ala sihhatil Islam, dan sedekah juga burhan ala sihhatil Islam. Burhan, bukti atas benarnya keislaman. Kalau seseorang masuk Islam, maka terhalang darahnya dan hartanya, nggak boleh diperangi. Tapi bagaimana kalau ada orang-orang kafir karena takut diperangi, ya saya muslimin. Apa cukup? Masyaallah, ilallah wassalamualaikum. Diterima dohirnya, tapi harus ada bukti. Apa buktinya? Dua, salat dan zakat. Oleh karena itu dalam Quran disebutkan ayatnya, wa in tabu wa aqamu shalah wa atawu zakah fa khallu sabilahum. Kalau mereka taubat, maksudnya Islam, kemudian salat dan zakat, maka biarkan mereka, jangan diperangi. Berarti tidak diperanginya mereka bukan hanya sekedar mereka menyatakan masuk Islam selesai. Enggak. Masih ada dua ini. Sebagai apa? Burhan. Sebagai burhan. Sebagai bukti. Ya, saya masuk Islam. Tapi dilihat sehari enggak sholat, dua hari enggak sholat. Lah kamu tanda Islamnya apa? Enggak bisa. Demikian pula setelah dia sholat, tapi enggak mau zakat, ya tetap diperangi. Makanya dua ibadah ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan ibadatani zahiratani yuqatal alaihima. Dua ibadah yang zahir yang diperangi satu kaum kalau tidak melakukannya. Diperangi masuk Islam, tunggu, jangan diperangi. Masuk Islam, dilihat ternyata tidak mau salat, diperangi lagi. Berarti kamu bohong mengatakan muslim. Atau mereka salat, tapi ketika sudah sampai nisabnya dan satu haul 12 bulan, dilihat keluarkan zakat, tidak mau, diperangi juga. Bukan karena masalah nilai zakatnya, berarti dia bohong menyatakan dia muslim. Sehingga dua ibadah ini rukun dari rukun Islam yang lima, dan sekaligus ada kelebihan di antara dua ini, yaitu yuqatal alaihima, diperangi atas. Yang ini puasa sifatnya tidak zahir. Ini kan zahir. Itu tidak zahir. Apa malah tidak zahir? Tidak zahir itu bisa saja orang mengatakan saya puasa, tapi di rumahnya makan, siapa yang tahu? Artinya percuma. Bagaimana mungkin diperangi? Kalau kita katakan akan diperangi, siapa yang tidak puasa? Pasti semua tidak puasa. Tapi kalau zakat, tidak bisa. Saya zakat, kemana zakatnya? Sini. Udah, kemana? Karena dalam Islam, jangan protes dulu. Kita gak lihat pemerintahnya siapa. Dalam Islam itu, pemerintah yang mengambil. Karena pernah saya mengatakan begini, orang-orang yang dua kena marah-marah. Oh, pemerintahnya kayak begini. Anda gak bicara pemerintahnya, bicara syariat. Allah katakan, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil dari mereka zakat mereka untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka, dan berilah doa mereka, doakan mereka dengan salawat, sesungguhnya salawatmu menenteramkan mereka. Itu kata para ulama, ini perintah kepada para penguasa. Jadi penguasa itu ada petugas zakat, ketuk rumah, kamu punya sekian, sekian, sekian. Demikian pula peternakan, didatangi peternakannya tentunya yang keluar zakatnya. Kalau ayam enggak, kambing, sapi, unta, sekian berarti kamu sekian. Terlalu banyak dalilnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahla kitab, kamu akan datangi ahli kitab nanti di Yaman, maka ajaklah mereka ke dalam Islam. Kalau sudah mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka ajak mereka untuk mengerjakan salat. Kalau mereka sudah salat, ajak mereka untuk mengeluarkan zakat. Dan kemudian Rasul menyatakan pada Mu'adz, ittaqi da'watal mazlum, hati-hatilah dari doanya orang yang terzalimi, karena sungguhnya enggak ada antara dia dengan Allah hijab. Apa maksudnya? Jangan mendzalimi mereka, jangan mengambil yang terbaik mereka, jangan mengambil lebih dari hak mereka, dan seterusnya. Artinya, yang mengambil zakat itu pemimpinnya. Kalau pemimpinnya Mu'adz, Mu'adz yang mengambil, pemerintahnya. Sehingga kelihatan jelas siapa yang bayar zakat dan siapa yang tidak. Kamu belum bayar zakat kemarin. Ini bukan pajak. Kenapa? Apa bedanya? Ya sangat-sangat-sangat-sangat berbeda. Kalau ini ada aturan yang sangat jelas. Pertama, di atas nisab. Di atas nisab pun tidak langsung diambil. Tetapi terus sampai 12 bulan. Apakah 12 bulan masih di atas nisab? Kalau ya, keluarkan zakatnya. Kalau turun, setelah diaudit, sudah turun lagi, tidak kena zakat. Dan ketika naik lagi di atas nisab, dihitung 1 bulan ke 1 lagi. 2 sampai 12 lagi. Kalau dia di bawah nisab, dipaksa keluar zakatnya, itu zalim. Kezaliman. Ittaqi da'watal mazlum. Kalaupun di atas nisab, tapi belum 12 bulan, belum 1 haul, dikeluarkan zakatnya, itu juga zalim. Kalau mengambil tiap bulan, juga zalim. Maka Allah katakan kepada Mu'adz, ittaqi, Rasulullah SAW katakan kepada Mu'adz, ittaqi da'watal mazlum. Takutlah kamu kepada doanya orang yang terzalimi. Zakat itu bukan tiap bulan. Jahat itu namanya. Zalim. Zakat itu 12 bulan. Dihitung di atas nisab dan tetap di atas nisab sendiri. Kalaupun gajinya besar di atas nisab, tetapi karena keperluan dia banyak. Istrinya juga 4. Anaknya juga 40. Kemudian semuanya memerlukan biaya. Yang di atas nisab tadi baru sebulan juga habis. Ambil lagi, dapat lagi satu bulan berikutnya, habis. Maka dia tidak kena zakat. Walaupun di atas nisab, naam, walaupun di atas nisab. Karena tidak pernah sampai satu haul. Tidak pernah sampai satu haul. Sebagaimana kisah yang kalian share. Masya Allah. Laits Ibn Sa'ad. Rahimahullah. Dia tidak pernah sampai di atas nisab. Tidak pernah keluar zakat. Padahal kaya raya. Kenapa? Karena banyak sedekah. Jadi belum sampai satu haul, sudah turun lagi hartanya. Dapat lagi, di atas nisab, habis lagi. Dia sedekahkan. Barakallahu fikum. Sehingga, kalau bicara siapa yang berhak, pemerintah yang berhak. Sehingga terlihat. Kalau sekarang kan karena bukan pemerintah, tidak terlihat. Kamu sudah balik lalu, sudah, kemana? Pulang, sudah selesai. Apakah iya, apa enggak, belum tahu. Kalaupun tidak bayar, siapa yang tahu? Dari yang tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum, akhirnya ibadahnya jadi kayak ibadah puasa. Tidak zahir. Tetapi zakat yang asli, yang hakiki, zahir. Ibadatani zahiratan. Dua ibadah yang zahir, yang kalau orang tidak mengerjakannya, terlihat. Sama seperti sholat. Saya sudah sholat di rumah. Nah, itu salahnya. Karena tidak mengerti tentang kewajiban sholat ke masjid. Tetapi di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sholat itu ke masjid. Sehingga kalau ada yang tidak ke masjid, ketahuan. Kata Abdullah bin Umar, kami melihat yang tidak pergi masjid kecuali munafik. Abdullah bin Umar, aku tidak melihat orang yang tidak pergi ke masjid kecuali munafik. Bahkan sebagian munafik hadir ke masjid karena takut ketahuan. Takut ketahuan nifaknya, walaupun paling belakang, dan ketika ruku melihat perempuan dari ketiaknya. Ini barakallahu fikum. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangkit untuk sholat, mereka malas. Yura'unan nas, hanya ingin dilihat oleh manusia. Sehingga sholat pun ibadah zahir. Ketuk pintunya, sholat. Kalau ketahuan orang ini memang sengaja-sengaja tidak sholat. Kalau kita tahu orang ini ahli sunnah dan biasa sholat jamaah, paling tidak kita tengok mungkin sakit. Atau kita tanyakan kemana kemarin. Safar, ini itu sholat. Barakallahu fikum wa tawfiq wal afiyah wa hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.